buka pintu, ada anjing gonggong betai. Oh, buka pintu, ada ujang beta basae. Oh, buka pintu eh, ada anjing gonggong betai. Buka pintu beta sekarang basa sekali eh. Oh, buka pintu. Buka pintu, buka pintu. Ada hujan beta basah eh. Buka pintu, buka pintu eh. Ada anjing gonggong beta eh. Buka pintu, beta sekarang basah sekali eh. Pintu, oh buka pintu, ada hujan beta basah eh. Oh buka pintu eh, ada anjing gonggong beta eh. Buka pintu, beta sekarang basah sekali eh. Buka pintu, beta sekarang basah.